Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udumihi fi jarani amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya ia Nabi telah datang ke Madinah, keluar ia Nabi kepada satu jenazah. Maka melihat ia Nabi akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Maka bersabda ia Nabi bagi sekalian mereka itu perempuan, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Maka sembah kami perempuan sekaliannya tiada. Maka bersabda ia Nabi, adakah kamu sembahyang serta orang yang sembahyang akan ia mayat? Maka sembah kami perempuan sekalian tiada. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi sekaliannya balik oleh kamu sekalian, tidak ada ziarah dan tidak ada pahala. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu, kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Niscaya menyamai akan yang demikian itu daripada mereka itu perempuan sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, suatu hari Nabi SAW berjalan di bandar Madinah. Madinah yang asalnya nama Yathrib digelar bandar Nabi atau Al-Madinah, Madinah Nabawi, bandar yang dibangsakan kepada Nabi. Nabi keluar ke bandar Madinah dan Nabi lihat ada kematian, ada berlaku kematian satu hari di Madinah. Dan Nabi lihat ramai kaum perempuan yang datang tempat orang mati, berduyung-duyung orang puan mari. Bila Nabi tengok ramai sangat orang puan ni mari kat orang mati, Nabi tanya, guana ramai ni? Tukang pikul jenazah, Nabi tanya. Mana kamu menanggung serta orang yang menanggung? Kamu ni pikul jenazah ni orang puan yang ramai kerja pikul jenazah kat pergi kubur. Jawab orang perempuan, dak. Ke kamu semayang mayat? Nabi tanya. Orang puan jawab, dak juga. Dah buat benda ni, beriak cok ni. Ramai sangat ni. Nabi kata, pergi balik lah. Balik di rumah lah. Duduk di rumah lah. Tak payah ziarah-ziarah lah. Tak ada pahala ziarah. Balik di rumah kerana Allah suruh duduk dalam rumah. Maka dapat kita mengambil pengajaran daripada cerita ni. Kalau nak keluar ziarah orang mati, dia ada adab-adab ni. Bukan tak boleh orang puan. Dia kena adab-adab ni. Yang pertama, dia kena minta izin suami dia. Walaupun adik-beradik dia orang mati. Kerana izin suami ni adalah satu kewajipan yang berkekalan. Walaupun dalam kes berlaku kematian, mati kena minta izin suami. Dalil ni Nabi kata, balik duduk di rumah dan berkhidmat kepada suami-suami. Maknanya kalau suami tu benar pergi melawat jenazah, boleh kan? Tapi kalau suami tak benar, bakal tinggal gitu walau melawat jenazah sekalipun, tak ada pahala, tak ada ziarah. Asalnya ziarah ini sangat dituntut oleh Islam. Dalam suatu hadis yang terkenal daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'alal haqqun lil muslimi 'alal muslimi khamsun. Benda yang berhak atau menjadi satu kemestian seorang Islam atas saudaranya yang juga Islam, itu lima perkara. Lima perkara Nabi kata, benda yang mesti. Yang pertama Nabi kata, raddus salam, menjawab salam. Yang kedua, tashmitul atis, berkata yarhamukallah bila saudaranya bersing, berkata alhamdulillah. Yang ketiga, wattiba'un janaiz, mengikut jenazah, iaitu mengikut, mengiring jenazah kepada kubur. Yang keempat, wa'iyadatul mari, menziarahi saudara maranya yang sakit. Dan yang kelima, wa ijabatu da'wah, memperkenankan panggilan kenduri. Ha, lima perkara. Yang pertama, raddus salam, Nabi kata. Ha, menjadi satu kemestian, satu sunnah, satu fitrah. Tapi ulama-ulama menggolongkan dia sebagai wajib. Beri salam itu sunnah, jawab salam itu adalah wajib. Dia ada beberapa tempat yang kita tak wajib jawab salam. Yang pertama, kalau kita sedang buang air, tak wajib jawab salam. Sedang berok kin, tak wajib jawab salam. Yang keduanya, apabila salam itu diberi oleh orang kafir. Orang kafir beri salam ni tak wajib jawab. Tapi kalau orang kafir kata dengan betul-betul, assalamualaikum, juga dilarang kita jawab waalaikumussalam. Tetapi memada dengan alaikum sahaja. Kerana assalam adalah selamat. Selamat guna dah kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir daripada Yahudi Nasara dan orang-orang musyrik penyembah berhala duduk di dalam api neraka jahannam kekal selama-lamanya. Macam mana kita jawab waalaikumsalam? Atau kamu itu selamat? Yang kedua, tashmitul atis, iaitu tashmit. Tashmit bagi atis. Atis ni ialah orang yang orang bersin. Dipanggil atis, bukan artis. Artis yang malah kemarin stadium joget macam anak beruk. Ha, itu artis. Ini atis. Nah, orang yang bersin. Bersin ni sunat, kita kata alhamdulillah. Bersin sunat kata alhamdulillah. Kerana bersin ini keluar segala penyakit. Allah Ta'ala keluarkan segala penyakit, virus, bakteria daripada rongga perut kita. Baca bersin ni adalah kesihatan. Dan yang terbaru, kajian daripada pakar-pakar sains dan perubatan, dia kata ketika manusia itu bersin, semua anggota yang ada di dalam badannya berhenti berfungsi. Jantung tak gerak, buah pinggang tidak gerak, semua tidak gerak belaka ketika bersin. Lepas pada bersin tu dia kembali bergerak, dia normal balik sekejap dalam masa 0.5 saat tak gerak. Maka kerana itulah Nabi ajar kita, kalau kita bersin, maka kita kata alhamdulillah. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menggerakkan semula segala jantung, hati, limpa kita di dalam badan kita. Ha, itu kajian yang hanya dapat dicapai oleh manusia yang cek-cek akal ni. Itu pakar-pakar sains. Allah Ta'ala lebih mengetahui hikmat disuruh memuji Allah ketika berkata alhamdulillah. Tasmi' ni bila kita dengar orang yang bersin kata alhamdulillah, kita kata pula yarhamukallah. Itu tasmi'. Dia bersin, king, alhamdulillah. Kita dengar, alhamdulillah. Yarhamukallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah. Kita dengar, kita kata yarhamukallah. Kita tak bersin. Kita dengar orang bersin kata alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Akan merahmat, akan dikau kerana oleh Allah. Kerana kamu bersin, kamu ikut sunnah Nabi, patuh pada perintah Nabi, sebut alhamdulillah. Tapi kalau orang bersin, tak kata apa-apa, tidak sunat, kita kata ya rahmukallah. Ya rahmukallah tashmi hanya untuk orang bersin yang sebut alhamdulillah. Kemudian Nabi kata ittiba'ul janaiz. Ni pak cerita gapang. Ikut jenazah. Iaitu ziarah orang mati. Orang mati ni kita ikut dia, kita pergi semayang, kita ikut sampai ke kubur, kita tengok tanam, kita dengar orang baca doa, kita mengaminkan doa, pahalanya besar. Besar mana? Besar dua buah bukit yang sangat besar. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nak cerita kelebihan hal-hal orang mati ni, yang dapat kita buat oleh orang yang hidup ni, Nabi kata man syahidal janazah hatta yusalliya alaiha falahu qiratun, wa man syahida hatta yudfana hatta tudfana falahu qiratun. Barang siapa yang pergi melawat jenazah sampai disemayangkan ke atas jenazah itu, baginya satu qirat, Dan barang siapa ikut pula sampai selesai ditanam di kubur, maka baginya dua kirat. Sahabat-sahabat pun tanya, ya Rasulullah, wa ma kiratan? Kirat-kiratan ni, dua kirat ni benda apa? Nabi SAW menjawab, mislul jabalainil azimaini, iaitu kiratan, maknanya dua kirat adalah seperti dua bukit yang sangat besar. Pahalanya. Tapi kita ni kata orang mati tak semayang. Tak semayang, gini nawak saja, sembang tanah gitu gini, gitu gini. Tak, tak lagi. Sembang lemak, mati bila? Mati kemarin, oh mati kemarin, yang gitu gini. Nyakit apa? Sakit tu lah, gini. Ha, minta diri dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat-buat. Tak semayang. Ya? Haa, ni kabar ni. Haa, ni kabar dah ni. Haa. Haa. Kita ni orang lelaki, orang puan tak apa. Orang puan dia lain. Sebab Nabi kata tak ayah semayang-mayang lah, balik-balik rumah lah. Mukhidmat bagi suamimu sama dengan pahala semayang-mayang. Dan kita orang lelaki. Tapi banyak berlaku bila kematian tak sembahyang, ziarah saja. Banyak alasan, apa tak sembahyang, tak ingat bawa piyoh. Apa wajib bakal piyoh sembahyang-mayang? Ha ni pula, seluar kotor. Oh, dah ramuk. Dah pun tahu dah nak tengok orang mati, bakal seluar bersih. Nah, pasal apa pula seluar kotor? Pasal apa time masa lain kita boleh pakai seluar bersih? Nah, sepatutnya time orang ambil gaji belakang, kita tak masuk kat bilik ambil gaji. Bos tanya, apa dah ambil gaji? Seluar kotor. Ha, kata begitu, hey, masuk. Luar dalam saja masuk ambil gaji. Itu ha, piti. Kemudian Nabi kata, wa'iyadatul marid. Orang sakit pergi melawat. Yang kelima, yang akhir sekali Nabi kata, wa'ijabatul da'wah. Kita perkenankan panggilan kenduri nikah. Nah, tapi wajib pergi kenduri nikah ni jika tidak ada benda-benda yang menyebabkan haram kita hadir. Di antara yang haram kita hadir kenduri nikah iaitulah ada arak, umpamanya dituang, minum arak. Di antaranya lagi yang kita tak wajib hadir, kita kena jauh daripada majlis nikah ini, seperti menggunakan pinggan daripada mah dan perak. Walaupun rumah raja, rumah menteri, pinggan mah, pinggan perak ni orang lelaki-lelaki perempuan haram guna. Innama ya'kulu fi aniyati zahabi wal fiddah ya'kulu yujarjiru nafi butunihin nara au kama qala. Hanya senyum mereka yang makan dalam pinggan bekas sudu, garpu, puyuk, senduk daripada emas dan perak menggelegakkan api neraka di dalam perut mereka itu. Dan wajib hadir kalau hadir telah mah pinggang perak, sudu mah, sudu perak. Ataupun ada nyanyi, ada nyanyian, ada persembahan hiburan, artis-artis mari nyanyi pada majlis niat kahwin. Kita dijemput sama, tak wajib hadir. Sekalipun mas kahwinnya sampai 22,000, tak wajib hadir juga. Kerana ada nyanyi. Kita dah hadir tengok rumah. Tengok rumah. Nah. Tengok juga. Tok imam tu. Nabi kata, mu pikul jenazah, mu semayang orang mati, mu tukang mandi orang mati, yang sibuk sangat kat rumah orang mati ni, memberi kacau saja. Balik. Nabi kata. Nabi marah tu. Dia tengok keadaan sekarang ni, Allah Rabbi, kalau orang mati, orang puang. Mamak tengok orang mati, oh, mandi, rejung lah, gulak Allah mandi. Tabung, tabung, tabung. Faham? Tengah-tengah duduk busuk home, tengok orang mati. Ha, nak tahu je, lokasi kat mana. Mandi dengan bedok, dengan gecu. Ha. Nampak dah, dia mati dah, kita pakai gecu. Nampak dah orang mati tu, nampak dah kita. Dengan pakai seduk, dengan pakai sendang sulang pula, dengan pakai baju baya, dengan pakai macam-macam pesen nak pergi kat orang mati. Bukan kat orang hidup. Lain temunat tu. Orang hidup ni mati dah. Mati dah ni bang duni gandum nak pus kekuk atas kepala. Mana orang nampak? Ha, ni masalah dah boleh. Maksud Nabi kata, balik duduk di dalam rumah. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah dalam Quran. Duduk dalam keadaan sejahteralah kaum perempuan di dalam rumah-rumah kamu. Melainkan benda yang tak dapat hidup. Kita nak pergi semayang-mayak tu, orang puan penuh lah rumah. Tuan Allah kata, naik. Kita nak naik kerana orang puan penuh tenang. Lala dia lari sikit. Dia duduk bira tu. duduk biar dinding duduk. Kita semayang tengah tu. Dah takkan tak mau tengok. 18 tahun. Bukan 81. Ha. Tok Imam wakak tu. Tengok sampai dia. Ha, ni yang kata. Dia tengah-tengah depan jom je. Patut tengok orang mari semayang-mayang. Kau masuk dalam. Kalau tak masuk, kau kata masuk dalam. Mana boleh ropang tu ni orang nak semayang. Tak berani nak kata gitu. Pasal tak tahu tanda kot tuan rumah. Banyak kita pergi semayang-mayang. Ropang dia lari habis dia depan. Tengok-tengok. Tengok kita semayang. Takbir apa semua. Sengih. Cangka di lawang kan. Jadi rohok. Jadi fitnah. Bila tengok orang lelaki tengok. Jadi fitnah. Nah, jadi dah tahu benda dah. 5 kepak takbir. 5 kepak. Dah main wabah gitu kan. Orang nak turun mayat pula. Allahu Rabbi. Dia tengok kot bitu, kot tikak. Kot tikak ni 560 tih pala. Dua jungan. Dah kita pikul kanda nak turun. Belosor dengan kanda-kanda. Nah, dah kelintang ke dia. Kaki gasok tangga. Masa Allah berkuang. Boleh pergi ziarah. Duduk, jangan duduk kat orang lelaki. Duduk dapur-dapur tu. Tak, jangan capur dengan orang lelaki. Siapa kubur ikut, orang perempuan ikut sama-sama dengan orang lelaki-lelaki, haram. Walaupun tutup aurat. Kerana dibenarkan orang perempuan ziarah kubur apabila tidak ada lagi kaum lelaki. Maknanya tengah hari tu biasa ayah ramai-ramai, petang karang tak ada orang dah, bawa seorang mahram, adik ke abang ke teman, di kubur. Tak ada masalah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebut di dalam kitab Syarah Muhazzab Al-Majmu', dibolehkan kaum perempuan ziarah kubur dengan syarat tidak mukhalatah bersekali dengan kaum laki-laki. Boleh. Ini tak ingatuh sama-sama ingatuh. Sama-sama ingatuh. Nak? Pernah kita pun orang minta tolong baca talqiq. Repuang anak si mati dia tu kaltok tikar kita. Repuang anak dara tu. Dah lah pakai selendang di bilik ni tekok saja dada tu nampak. Dari nak bubuh tikar kita baca talqiq dia tunduk, dia betang tikar. Dia kata dia duduk lah ustaz. Nampak semabur kita talqiq mula-mula. Capur nak capur dengan doa iktitaf. Mana? Ni kacau. Nah, tu baru ustaz. Kalau JKK. Jadi bukan benda ni nak hina rapuah ni dalam Islam, dia tidak boleh mukhalatah. Ni tengok mari surah dia orang buat tabir, buat dinding. Maknanya ada satu pengajaran di sini. Bahawa tidak boleh bolong-bolong. Tak boleh nak capur gaul lagu tu, tak boleh. Nah, jadi punah. Jadi rojok keling. Dia kena duduk suku-suku. Buat majlis kahwin suku-suku. Kalau boleh letak tiga. Tak ada tiga juga, tak apalah asal suku. Apa majlis pun dia suku. Laki-laki suku, perempuan suku. Menaikkan benda yang tak dapat tidak. Macam pasal nak buat guna dah. Tak. Takkan pasal nak buat suku-suku. Nah. Nabi kata balik. Tidak ada pahala ziarah dan tidak ada pahala. Sekaliannya kamu disuruh mereka itu dengan tetap dalam segala rumah mereka itu. Kerana mengkhidmatkan bagi suami mereka itu. Nescaya menyamai akan demikian itu daripada mereka itu perempuan sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Nabi kata tak payah mari ziarah lah ramai-ramai kalau muda penting mana, dak hajat mana. Memberi fitnah pada kaum laki-laki, balik di rumah lah. Buat air ketuk laki, nyapu sapah, nyapu di rumah. Tak betul basuh apa pinggang-pinggang yang ada dalam sini. Kerana mengkhidmatkan bagi suami adalah sama pahalanya dengan orang yang semayang-mayang, orang pikul kanda, orang yang tanam, orang mati. Dapat sama je. Dah tahu dah dapat sama, baik duduk di rumah kau puan. Seperti barang yang lain yang diceritakan di dalam beberapa khabar bahawa sungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi SAW. Bersabda ia baginya perempuan. Apa bicara engkau? Satu hari seorang perempuan, dia ni wakil daripada kaum muslimat. Dia datang berjumpa Rasulullah. Maka jumpa Rasulullah, Nabi pun kata kepada dia, ada hal apa? Apa masalahnya? Maka sembah ia perempuan, ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Saya wakil muslimat, nak mari minta izin nak bawa semua muslimat nak mari jumpa Rasulullah, boleh ke tak? Mari atas seorang tu. Maka bersabda ia Nabi, kerana apa? Apa nak mari belaka ni? Maka sembah perempuan itu, adalah sekeliang mereka itu perempuan bahu berkata semuanya. Semua muslimat sepakat bahawa sungguhnya Allah telah menjadikan ia Allah akan kita sekalian, dan pula menjadikan ia akan sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Dihabaskan, dihabas tu ditahan kita sebab hak mereka itu laki-laki di dalam segala rumah, dan menjadikan ia Allah akan kita sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu laki-laki, dan diperdukan atas kita perempuan berkhidmat bagi mereka itu laki-laki, dan menjadikan ia Allah bagi mereka itu laki-laki pula perang sabil dan hadir berjemaah, dan Allah SWT menentukan ia Allah akan mereka itu lelaki dengan khitab. Ia dia kita khitab ni dengan hadapkan banyak hukum-hukum syarak, tidak kita, tidak kaum perempuan. Maka apa kita? Kita dapat apa? Ganti akan barang yang mengurniai Allah Ta'ala akan mereka itu laki-laki. Maka hairanglah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya perempuan. Dan berkata ia Nabi, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan Allah daripada engkau. Allah Rabbi. Perempuan ni kata kaum perempuan muslimat belaka nak mari tanya, nak jumpa Rasulullah, nak tanya begini. Allah yang menjadikan kita laki-laki dan perempuan, tetapi Allah melebihkan kaum laki-laki. Allah Ta'ala fardukan bagi kaum laki-laki ni nak dengan semayang jemaah, semayang Jumaat, berdakwah, mengerjakan kerja-kerja fardu kifayah, boleh berceramah, boleh berkhutbah, jadi tu imam, jadi tu bila pergi perang sabilillah pula, banyaknya kelebihan orang laki-laki. Kami orang perempuan ni benda kelebihan, duduk main di rumah je, hanya duduk khidmat kepada suami. Mananya kami pahalanya, kami nak pahala sama dengan kaum laki-laki. Maknanya ni masalah dia cemburu dengan orang laki-laki. Inilah cemburu yang sangat dituntut oleh syarak. Hak agama suruh cemburu bab ni dalam bab fadilah. Nah, jangan cemburu dalam bab suami kita ni. Nah, dalam keadaan keluar masuk dia duduk bangun, kita tak perlu cemburu lagu tu. Hak ni hak patut. Sebab tu Nabi kata molek sungguh orang puan ni mulut. Tak ada lagi aku jumpa orang puan pandai seperti ini. Kami orang puan lain, dia duduk sibuk dengan kekurangan dunianya. Orang puan ni duduk sibuk dengan kurang pada akhirat. Dia nak lebih pada akhirat. Maknanya ni lah orang yang bijak. Ini Nabi puji dia tadi. Kerana sengke kaum muslimat ni pada waktu itu duduk khidmat di rumah ni tak ada pahala dah. Dengan khidmat ke suami, dengan mandi anak, buang tahi anak, basuh berok anak. Tak masuk untuk suami, basuh baju suami, gosok baju suami, duduk di rumah tak ada pahala. Dia nak pahala banyak. Kemudian bersabda ia Nabi SAW, menyampaikan olehmu daripada belakang kau, daripada segala perempuan yang Islam, bahawa sungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semuanya. Rekah yang Nabi jawab. Nabi kata gini, mukabar kepada kaum muslimat, tak payah mari. Tak payah mari lah ramah-ramah. Tak? Tak payah. Mubalik mukabar orang perempuan duduk di rumah, jadi suri rumah tangga, berkhidmat untuk suami, khidmat untuk anak, jaga rumah dia, pahala sama dengan orang lelaki. Pahala orang lelaki sembahyang jemaah dia dapat, pahala orang lelaki sembahyang jumaat dia dapat juga, pahala orang lelaki pergi berdakwah dia dapat, pahala orang lelaki sembahyang jenazah gali kubur dia dapat, pahala orang lelaki berperang fi sabilillah dia dapat juga, dengan syarat dia tunaikan yang fardu 5 waktu sehari semalam dan khidmat untuk suami. Dapat segala yang orang laki-laki buat, tak payah pergi ke mana-mana. Ha ni apa? Sebab itulah jawatan yang paling tinggi sekali bagi orang perempuan ialah jawatan suri rumah. Ni jawatan yang paling tinggi. Kita dak bila jawatan suri rumah jadi malu aib orang. Dia kata kerja benda apa? Kerja benda main, ada kerja suri rumah ya. Ha. Suri rumah tu kerja. Nah, satu kerja yang diiktiraf oleh Islam. Kalau kerja luar belum tentu diiktiraf oleh Islam. Kena molek dilaknat oleh Allah kerja luar. Kerja sebagai sales girls. Tahu tak? Juru jual perempuan. Eh? Cakap orang jatang tu, cakap orang jatang tengok supermarket. Kerja sebagai juru jual perempuan. Jual make up, jual bagian ni, jual bagian tu, camping. Tokek apa? Tapek, tokek, tapek. Nak? Kita orang puan, isteri orang beriman, anak orang beriman. Ha, ini semua ni kerja-kerja yang tidak diredai oleh Allah. Mendedahkan aurat, bercampur gaul dengan sebab dapat keluar daripada rumah orang perempuan, maka terjadilah apa yang terjadi sekarang ini. Kebebasan yang tidak mengenal batas-batas. Dah kabur ke ayah nak pergi kerja bandar. Dah ayah kata pergi kerja, mak. Ayah tak ada akal. Ya, kerja. Boleh kerja kedai Cina. Boleh 500 bulan. Nak duduk, takkan nak berulang jauh. Ulu telemong. Ha. Duduk rumah sewa, dah sewa, berkawang. Bila berkawang, sama-sama yang bujang. Sama-sama bujang, ceritanya cerita apa? Cerita orang datang. Bila duduk ganda-ganda bujang, ceritanya mesti orang datang. Mesti orang lelaki, mesti boyfriend. Nak. Bila duduk sama-sama rumah sewa, nak balik pukul berapa? Tak ada orang nak marah. Nah, mak belebel lain. Kalau kawan belebel tak jadi apa. Akhir-akhirnya awak naik orang laki-laki di rumah. Gitulah. Ini yang terjadi. Akhirnya menjadi dah perempuan-perempuan murahan yang kita dapat tengok hari ini. Macam-macam jenis. Jadi juru jual ni haram kalau melanggar perintah-perintah syarak. Dah halal kita makan orang anak kita tu. Nampak? Nabi tak reda kalau Nabi tengok. Dengan tak tutup rambut, dengan rambut seluk pun ni. Kerja pula dengan orang kapi. Tokek kapi ni. Tak puan pula tukar jual duduk-duduk. Biar-biar rak-rak pakaian. Tokek kapi mari cepuk punggung. Tokek tu kapi laknatullah. Boleh cepuk punggung, boleh cokek pula. Anak kita, anak dara kerja ni Allah suka sangat berkelati. Tokek cepuk punggung. Allahu Rabbi. Yang ni kata. Sebab itulah kita sebenarnya tak ada malu dah sekarang ini. Muka kita tak tahu ni. Jenis apa muka. Imam Sayyidina Ali kata hal la tastahyun, adakah kamu tidak malu? Yatruku tatrukuna nisa'akum bainar rijal yanzurna ilaihim wa yanzuruna ilaiha. Kamu ni memang tidak malu dah, tidak ada perasaan aib dah, kamu memang tidak ada maruah dah jika kamu biarkan anak kamu yang perempuan, isteri kamu duduk berbolok-bolok dengan kaum laki-laki. Isteri-isteri kamu, anak-anak dara kamu duduk tengok orang jatang. Orang jatang pun tengok ke anak daramu. Tengok kepada isteri kamu. Ini orang yang tidak ada malu. Ha, tapi sekarang tak ada benda dah. Tokek pula kalau raya, ho, beri piti kaya 100 riyal. Rolim apni ayo. Ha, bui dengan susu 20. Ha, bui dengan hadiah kita ini habis cerita. Lelaki lain kerja. Nah, perempuan penuh jahannam. Kalau kerja dengan orang Islam, lain pula dia ada batasan ni. Ni kerja dengan orang yang sembah berhala. Anak kita anak orang yang beriman. Sedangkan perempuan itu adalah aurat. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu adalah aurat. Fahbisuhunna fi buyutihinna. Hendaklah kamu jaga mereka itu. Diam di dalam rumah-rumah mereka itu. Apa guna kata Rasulullah? Kita wakdok je. Seolah Rasulullah ni orang bodoh cakap. Tak ada orang nak layang. Nabi kata, Fahbisuhunna fi buyutihinna. Hendaklah kamu duduk diam. Letak dalam rumah diam-diam. Jangan ke sana kemari. Kerana mereka adalah mutiara. Mereka adalah benda yang bernilai tinggi. Kita waktu bit luar habis. Seolah-olah kita tidak lagi bertuhankan Nabi, bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan Nabi tak laku belaka. Yang laku perkataan manusia. Bermula dalil yang menunjukkan atas itu barang yang dicitrakan bahawa sungguhnya seorang badui. Badawi boleh baca tak? Badui boleh tak? Badawi ini maknanya orang ulu. Kalau kita buka kamus Lisanul Arab, satu kamus Arab lah. Kamus besar ni. Kita pergi kat huruf ba. Kita cari Badawi, Badawi, Badawiyah, Badawiyun. Badawiyun, Badawiyah dia kata. Badawi. Maksudnya orang darat. Orang darat. Kalau orang bandar dipanggil Habariyun. Orang bandar. Eh syukur dah. Ni bukan politik ni, ni masalah masalah lurah. Ni tak siapa politik ni. Ha, bukan bab politik. Ne? Ha, jangan nak kena jauh. Nak? Ha, kira nak kena saja. Ne? Ha. Ne? Ha. Kalimah Arab Badawiyun maknanya orang orang hulu. Nak? Ha, kalau orang bandar dia panggil Hadariyun. Ne? Orang bandar. Orang bandar, kalau Arab, hadariyun, kalau dia nak tanya, siapa kamu? Man anta? Man anta? Kalau badawi, mana? Dia pelak lah, ulu. Nah. Macam kita lah, orang bandar, siapa kamu? Orang ulu, nupiye. Ha. Nah. Lagi tu kan? Nah. Datang badawi, datanglah ia kepada Nabi yang salam, maka berkata ia badawi, bahawa sungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah Ta'ala, dan aku percaya dengan dikau dan tiada aku benarkan akan dikau. Begitu pula. Memang ia belik badawi. Dia kata mu ni menyeru manusia kepada satu agama baru. Katanya agak ulu ni. Aku percaya kepadamu tapi aku tidak benarkan kamu. Ha, pulak dah. Mesti ketang kali cakap. Ha? Ha. Malainkan dengan mukjizat yang diperlihatkan akan datang. Kalau mu tunjuk mukjizat aku, aku benarkan akan kamu. Aku percaya dah mu tu. Tapi aku tak mau menyungguhkan kamu. Mu kena tunjuk mukjizat. Mukjizat ni benda yang al-qariqul adab. Benda yang berlainan daripada kebiasaan. Dia panggil mukjizat. Kalau terbit daripada Nabi, daripada Rasul, dipanggil mukjizat. Benda samanya pelik, barang pelik. Kalau keluar daripada orang jahat, dipanggil syauzah. Kenapa? Syauzah. Kalau keluar daripada orang jahat, benda tu pelik. Orang jahat boleh buat. Orang kafir boleh buat. Dia panggil syauzah. Ataupun sihir. Nah. Macam ahli sihir Fir'aun, tali menjadi ular. Tapi ular cek. Sof-sof licin. Tali mana boleh jadi ular pada anda? Ni boleh jadi. Dia panggil syauzah atau sihir. Tapi keluar daripada tangan orang kafir. Kalau keluar daripada tangan Nabi, dia panggil mukjizat. Nabi Musa pun lepak tokak jadi ular yang sangat besar. Besar semeluk ular. Nah, semua lari habis. Nah, segala orang nak tengok. Itu mukjizat. Mukjizat mana benda yang mengalahkan segala benda yang lain. Mana mukjizat? Jadi aku nak tengok mukjizat, aku percaya kepadamu, aku nak mengaku mu Nabi. Bersabda baginya Rasulullah SAW, apa yang engkau kehendaki? Mu nak tengok benda. Ha, Nabi layan orang Badawi. Dan mu nak tengok angat, mu nak tengok benda. Nabi kata dia. Maka berkata ia, engkau suruh akan pohon kurma yang sudah kering ini, maka datang ia akan dikau. Ha? Dan adalah antara hadapan keduanya Nabi dan Badawi itu, satu pohon kurma yang kering lagi sudah lama. Maka bersabda bagi Badawi itu oleh Rasulullah, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahawa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Kata Badawi ni, Rasulullah nak, Rasulullah mu tengok tak? Pokok kerma hak mati dah depan. Ada pokok kerma se, hak mati dah dah. Ha? Pokok kerma betul hak mati. Bukan hak plastik kat rambut ladang. Hak mati dah, hak kering. Jadi Badawi ni kata, mu boleh tak suruh pokok tu mari kat kita, jalan. Pokok hok, pokok hok hidup dah jalan. Ni hok pokok mati dah nak suruh berjalan. Nabi kata gini lah, mu suruh. Sama. Dah mu nak tengok angat, mu suruh. Kenapa aku suruh pula? Nak, nak suruh-suruh Nabi. Nabi kata gini, mu pergi kat pokok tu, mu kata Muhammad panggil. Haa, dia lagi ajar lagu tu. Maka pergilah Badawi ni, dia pergi kat pokok tu. Dan berkata ia, hei pohon kurma, perkenankan olehmu akan Muhammad, bahawa sungguhnya ia Muhammad memanggil akan dikau. Dia kata, hei pokok kurma, ni Muhammad panggil. Gila, katanya Badawi yang bodoh ni. Nah. Maka bergerak-gerak pohon kurma itu pihak yang kanan dan tercabut segala akarnya. Dan bergerak pada sebelah kiri, maka tercabut pula segala akarnya. Lepas dia kata Muhammad panggil, bergerak-gerak pokok kurma. Tubik akar. Akar dia letak di bumi, cabut habis. Ha, ni mukjizat. Ni cerita Rasulullah. Ni kehebatan Rasulullah. Ini kebenaran daripada ayat-ayat Allah. Nah. Maka jadilah ia kurma yang kering datang seperti demikian itu kepada Rasulullah SAW. Datang. Sapa dekat dengan Nabi. Pokok kurma boleh jalan. Maka tatkala hampir ia pokok kurma kepadanya, kepada Nabi memanggil ia kurma. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Pokok kurma beri salam. Ha, tu hebat Rasulullah. Dah orang tak mau beriman kepada Rasulullah, hak beriman dah jadi kafir semula, masuk Kristian macam-macam. Nah, Tuhan beri dah beriman, dipilih kafir semula. Allahu Rabbi. Kalau dak dang masuk Islam semula, kekal patak neraka. Wa matu wa hum kufar, orang yang mati dalam keadaan mereka itu kafir. Wa huwa kafir, mereka kafir, maka atasnya wajiblah laknat Allah, laknat malaikat, laknat segala manusia, laknat segala benda yang kena laknat. Dia orang kafir ni, dia tengok kita masuk Islam, dia nak supaya kita jadi kafir semula. Cara dia buat datang segala benda-benda milah cara hidup dia supaya kita ikut. Walaupun kita tak masuk Kristian, kita tak istihar masuk Kristian, tapi kita ikut cara hidup dia, kita sudah pun mengikut milah orang kafir. Nah, walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millah millatahu. Millah ni bukan agama gitu, mana cara hidup. Orang kafir Yahudi Nasara tidak akan reda sampai kamu ikut cara hidup mereka. Sekarang umat Islam habis ikut cara hidup dia. Pakaian macam dia, mendedahkan aurat. Nah, tak semayang, memusuhi ulama-ulama, menjauhi daripada masjid, rumah-rumah Allah. Tak macam kafir ya. Cakap khabar pula. Nah, jauh daripada cerita-cerita Al-Quran, tak ada berlandaskan nas, berlandaskan nafsu semata-mata. Macam orang kafir. Pada kala kita ikut sebahagian daripada ajakan daripada barak ni, kita jadi kafir semula. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu duk ikut sebahagian daripada orang yang telah diberi kitab, kata ulama tafsir al-yahud wan nasara, nampak yaruddukum an dinikum, maka mereka itu akan menyebabkan kamu, nampak, kembali semula daripada Islam, jadi murtad, habis jadi murtad. Nah, cara dia gini, dia mari kat kita, dia tak kata masuk Kristian, ha? Dia tak kata gitu. Dia tak kata gitu. Nah, caranya nak suruh jadi Kristian, dijauhkan kita daripada memahami akan peraturan agama kita sendiri. Cara gitu. Dia buat main, dia buat sokang, buat hiburan, buat joget, buat nyanyi. Hari ni joget, esok nyanyi lah. Hari ni nyanyi, esok joget. Lusa mengapi. Tulak joget pulau. Nah, main gitu. Tak ada masa nak dengar, nak dengar kalangan-kalangan ulama, pesanan-pesanan para guru. Tak ada masuk ke telinga. Hanya ulama. Gitu lah. Rumah hanya juga ada rumah. Cerita pas drama, drama swasta. Pas swasta, cerita Melayu. Cerita Melayu, cerita Kelin. Cerita Kelin, cerita Cina. Cerita Kelin, cerita Musik. Cerita Jepun pulau ada. Macam-macam cerita. Salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ambil licin. Tak. Daripada pagi buka sampai ke negaraku. Dia dah tidur sama khoh-khoh gitu. Tak dah nak masuk. Segala tazkirah pesanan-pesanan untuk menjadi panduan dalam kehidupan. Akhirnya jadi macam tidak tahu hukum. Maka buat masuk. Cara dia kita pun terima. Gini. Cakap khabar pasal orang kafir. Terima. Pasal dasar tak ada dah. Asah tak ada dah. Dia buat lari daripada asah tu. Asah ni mendekati majlis-majlis ilmu. Gitu je lah. Maka jawab Nabi SAW, wa'alaikassalam. Nabi jawab kepada pokok kurma. Maka berkata oleh Badawi itu, ashadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, wa annaka rasulullah. Sabda baginya oleh SAW. Dia pun mengucap selalu. Badawi ni mengucap. Bila tengok pokok kurma datang wi salam ke Nabi, sebagaimana yang dia nak tengok, Nabi jawab salam, dia pun masuk Islam. Maka sabda Nabi baginya oleh Rasulullah, memadailah akan dikau ini, artinya mukjizat ini. Padahlah dengan satu mukjizat ini, aku tunjuk pada mu, dibalik dah, mu masuk Islam dah. Maka berkata ia, kafar, artinya memadailah, cukup dah. Tengok pokok yang kering boleh berjalan kepada Nabi, beri salam, Nabi jawab salam, tak cukup apa lagi. Cukup dah. Dia kata, kafar. Kamu dia menyuruh oleh Nabi akan pohon kurma itu kembali, maka kembali ia pohon kurma kepada tempatnya. Nabi pun kata pada pokok kurma, membalik tempat muasal tadi. Balik. Nah. Maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau satu mujizat. Nak lagi sekali. Tadi kata cukup dah. Nah. Banyak kata Badui. Dia belik. Tadi dia kata cukup dah, memadai dah. Bila dia nak balik, dia kata gini lah, tunjuk selagi mujizat yang tiada pernah meminta akan dia oleh yang lain daripada aku. Maka engkau perkenal akan daku padanya mujizat. Dan maka izinkan olehmu akan daku bahawa aku sujud bagi engkau sudah sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Dia kata gini lah, Dah mu ni memang Rasulullah sungguh mu tunjuk mujizat, benda yang memang melemahkan manusia biasa daripada melakukannya. Aku nak minta sujud kepadamu macam orang sujud sembahyang. Dia nak sujud kepada Nabi. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Sujud selain daripada kepada Allah tak boleh. Yang boleh hanya sujud kepada Allah. Haram dan jadi kafir, jadi murtad kalau kita sujud kepada selain Allah. Sujud kepada makhluk, kepada manusia jadi kafir. Ulama-ulama menyebut bahawa kalau kita rokok pada makhluk, hak rokok tu haram. Sujud jadi kafir. Walaupun niat bermain-main. Tak boleh kau. Benda kafir murtad dari main-main. Nah. Dan yang kata Nabi-Nabi, para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam tu sujud lagu mana? Itu bukan sujud semayang. Sujud tu maknanya memberi hormat. Bukan sujud tujuh anggota macam kita sujud atas tanah. Nah. Wa iz kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Dan ingatlah cerita tetekanda kami, yakni Allah, kami perintahkan kepada para malaikat supaya mereka itu tunduk hormat kepada Tuan Adam. Itu tafsiran yang diberi oleh ulama-ulama. Maka sujud macam sujud sembahyang atau dari atas bumi ini hanya kepada Allah kita boleh sujud. Hanya orang yang ada sifat ketuhanan, iaitu Allah Taala seorang saja yang tunggal yang ada sifat ketuhanan yang layak kita atau dari ke bumi. Makhluk tak boleh. Dan jikalau harus bagi seorang bahawa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya aku suruh akan sekalian perempuan bahawa sujud bagi suami mereka itu kerana membesarkan bagi hak suami mereka itu. Nabi kata tak boleh sujud sesama makhluk. Kalau tak haram, kalau bolehlah sujud sama makhluk, aku suruh dah orang puan sujud bagi suami. Tapi dah tak boleh, maknanya besarnya hak suami atas kaum perempuan. Isteri ini dia ada hak yang dia kena tunaikan apabila dia memiliki seorang yang lelaki bernama suami. Besarnya hak ni sehingga Nabi kata kalau boleh aku nak suruh sujud. Tiap-tiap suami balik kerja sujud berokok dari sebut atas bumi atas latar. Kerana mengagung-agungkan suami. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sebut telah mewahyukan kepada aku, tak boleh sujud, hanya kepada Allah yang boleh sujud. Sama makhluk tak boleh. Maka aku tidaklah menjadikan perempuan itu wajib sujud kepada suami. Nak cerita di sini tentang sujud bagi suami ni. Maknanya suami ni bukan main-main dah. Ha? Kita kena hormat kepada dia. Kita kena membesarkan suami. Sebab bila kita dah kahwin lagi, syurga kita orang perempuan di bawah telapak kaki ibu. Tapi bila kita telah berkahwin, berpindahlah kepada bawah telapak kaki suami. Sebab itulah kalau kita nak pergi rumah ayah kita, suami kata tak boleh pergi, haram pergi. Tiap-tiap langkah satu dosa. Tiap-tiap langkah satu pahala bagi suami. Bukan suami nak larang pergi rumah ibu bapa, tapi kalau larang tak boleh pergi juga. Takdir kata suami tak benar. Tak boleh pergi. Nampak? Tak boleh pergi juga. Mana besarnya suami. Sebab tu orang perempuan hak minggu lepas, bulan lepas dia cerita, dia tanya Nabi pun dia hak yang dia mesti tunai. Nabi rayak lah begini. Kalau begitu aku tak boleh nak tunai aku rasa. Aku tak akan menikah selama umur hidup aku. Pasal dia rasa berat, dia tak boleh nak pikul. Nah, kita bila kita dengar berat, kita kata syarat berat. Yang pergi nikah satu suruh. Nak nikah, mesti tahu dulu benda-benda syarat ni, benda yang kita kena pikul. Kita jangan ikut-ikut orang. Orang lelaki itu juga. Nak, bukan orang puan saja. Tengok orang bawa bini, nak pegang tangan bini, tak tahu ke hukum hakam. Tak tahu ke benda, masalah pun tak tahu. Nak, dan nikah macam ayam pecah tahi. Tak tahu ke hukum. Suami tak semayang, bini pun tak semayang juga. Tak ada apa-apa. Nah, tulang mari tuk natu sekali, tuk tua sekali, baru tuk lelaki nak semayang. Tuk tua mari tidur, tuk lelaki nak semayang. Nak tunjuk ke tuk tua, takut tuk tua kata tak semayang. Tuk tua, tiga kali haji dah, segar juga. Nak, masuk dalam bilik, tanya bini, garik apa kan? Tanya bini, garik berapa rakaat? Kau berderah ni, ayah nak semayang. Ayah ajak semayang ni, maaf. Ha? Ha. Bini kata Allah gitu pun tak tahu kat bang. Dua kaat lah kari. Amal tak tahu. Dia nak tahu macam mana dah kalau untuk lelaki-lelaki tu. Tak tengok kalau nikah dah ni budak-budak muda. Kalau jatah ni suami dah ratat tekok kan. Pakai ratat tekok. Kena laknak ni. Pakai yang perhiasan perempuan. Laki-laki pakai kena laknak. Kena laknak ni mana jauh daripada rahmat. Tak ada rahmat hidup dia. pakaian perempuan. Nah, suami pakai gelang tangan, luar pendek naik ucuh sikat. Pak puan pula belakang, bini betul akad nikah, siap akad nikah. Dengan baju kecek, dengan tiuk lapuk. Tali aluh ni, tali ni aluh, bini ni. Dah reti pun syarat kalau pakai tali aluh gini. Baju di bawah, tali saku aluh. Aluh pada perambuk ke kapu. Maknanya kalau begitu keterampilan dia kalau ya ramah, maka dia memang tak berhenti hukum hakam agama. Memang tak banyak tak tahu lah. Nah, dalam muka nampak warak pun tak berhenti benda tu. Kau dapat lebar dengan pakar, dibak lah kat aku, tanya hukum tak berhenti benda tu. Kalau kau kain peluh gitu, kau dah tahu benda lagi, mandi junub, benda mandi junub tak tahu. Nah, maka mendulukan Rasulullah akan hak segala suami atas segala perempuan atas tiap-tiap hak, hingga mendulukan ia akan hak dua ibu bapa. Ibu bapa jadi nombor dua, nombor tiga, suami nombor satu. Tapi dalam kes suami suruh benda yang tidak boleh, tidak haram pada syarak, jangan kita taat. Jangan bapa kata kita kena taat semua, ataupun suami ambil kesempatan, mu kena taat dalam masalah ni, mu kena taat ke suami. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh kita taat kepada makhluk dalam perkara yang menjadikan derhaka kepada khaliq pencipta, pada Allah. Ada juga suami dia guna kebodohan isteri dia. Dia kata, mu tak boleh, mu jangan, mu kena ikut aku belaka, mu derhaka masuk neraka. Betul je, tapi perkara itu perkara salah. Suami suruh isteri buka tudung, nak pergi makan madang sekali tak tak pakai tudung, komang lah sepanas. Faham? Haa. Datuk-datuk ramai ni. Datuk J dia, Datuk L ada. Faham? Haa. Macam-macam datuk mari. Takkan mu nak pakai tudung. Bini datuk dah pakai tudung, saya keharam. Buang sekali jadi guana. Nah, jangan ikut. Hak tu tak boleh ikut. Hak tu kita kena lawan sungguh-sungguh. Jangan ikut benda haram. Benda haram ibu bapa suruh tak boleh. Mak ayah suruh tak boleh. Adik-beradik suruh tak boleh. Suami suruh pun tak boleh. Benda haram. Nak tahu haram halal tu kena ngaji, kena dengar, baru tahu benda tu salah. Dia kata pakailah baju lengan pendek sekali pasal minggu hari ni. Nak, pakailah umur tak mau, pakai luar umur ni bersegabih tak mau. Nampak? Lepas kawan-kawan aku tanya, dia mustazah ke apa? Dia suruh bini dia tu buang jibak sekali, pakai baju lengan segerak, nak pergi beli apam balik dengan kuih jagung. Faham? Mana awak aku ada? Satu lelaki gitu ada kot jenis jahat gitu. Dia tahu ke hal ini. Seperti barang yang datang ia daripada terghaib pada mereka itu bagi hak dua ibu bapa dan zaujah atas barang yang dicerita. Zaujah itu suami. Atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Bahawa sesungguhnya ia keluar serta sahabat, maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakang. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Maka menjawab perempuan itu, ya Amirul Mukminin, bahawa sungguhnya ia bapa aku. Allah Rabbi. Ni wanita soleh. Sina Umar dia keluar bandar, keluar ke pekan satu hari, dia tengok seorang perempuan, dia duk pikul orang lelaki tabakan orang tua tu. Naik atas gendong. Orang tua ni, pakcik tua ni, dia buat atas belakang puan gendong. Macam main gendong. Tak tak naik gendong. Ha. Pikul atas belakang. Bukan kalau bila ni tolak kereta roda. Nah, pakai piku terus atas belakang. Maka kata Sayyidina Umar, hei perempuan, apa benda pun nebeng ni atas belakang piku-piku orang lelaki. Nah, jawab perempuan ini, wahai khalifah Amirul Mukminin. Hei khalifah, wahai presiden, dia presiden lah khalifah. Ini ayah aku, ni aku piku. Ayah dia ini. Nak cari dua ni anak piku ayah. Nak cari dua ni zaman ni. Kalau kata ayah sakit tu buat aku si roda hak tolak tu pun malah nak tolak. Mu tolak pula aku hak mau tolak. Dia kata adik beradik dia. Badi tak mau tolak. Nah, ni piku atas belakang. Kalau ayah sakit tak mau bela belaka. Ayah sakit badi tak mau bela. Cakap anda belaka begitu gini hukum hakam begitu gini. Nah, bersanggah tangan-tangan. Bro, ayah sakit. Tak ada nak bela. 7-8 beradik tu sibuk belaka. Hak ni kata rumah dia payah nak basuh tahi ayah. Hak ni kata rapuan dia tak boleh bau tahi LG. Hak ni kata wayar jauh dengan bilik air. Hak ni kata kalau di rumah gitu, dua pergi rumah, siapa nak jaga pagi-pagi anak sekolah belaka, rapuan kerja. Banyak alasan. Ini masalah. Nah, ini yang kita jumpa dalam masyarakat kita hari ini. Masyarakat wasak hari ini. Hak ni fikir otak belakang. Sungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Ingin ia pada tiap-tiap suatu saat. Orang tua ni, dia kata ayahku ni aku fikir ni. Lenin jadi macam budak-budak nyanyok lah. Nah, duk minta sama nak waktu minta. Tiap-tiap saat meminta-minta ia. Memang tak? Kita ni makhluk. Makhluk ni barang baru. Kita ni sebahagian daripada alam. Kaedah alam ni dia berubah-ubah. Dia tak ada kekal modek semua. Nah, apa tu kata ulama-ulama? Al-alamu mutaghayyirun. Alam itu dia berubah-ubah. Daripada kecil jadi besar. Besar jadi kecil semula. Kita masih beranak kecil. Nah, sekarang kita besar. Bila habis-habis tu jadi kecil mula. Jadi kau kecil. Dia balik asal. Nampak? Mula-mula tu big pakai pamper. Nah, dah budak kecil. Lepas tu dah besar. Ni tak pakai dah pamper. Mana dia orang pakai pamper umur. Orang umur 30 pakai pamper. Lain. JKK lah tahulah. Ha, ha. Tapi bila tua, balik pakai pamper semula. Pasal apa? Pasal dah erti dah. Nah, macam gitu. Mula-mula dah rok budak-budak. Lepas tu jadi gagah. Akhir jadi dah rok semula. Itulah menjadi lumrah alam. Nah, menjadi sunnatullah. Allah Ta'ala tetapkan pada alam ini perubahan yang sedemikian rupa. Yang tidak akan mundur, yang tidak akan kurang, yang tak cedera, yang akan sempurna selama-lama, Allah seorang juga. Orang lain, dia akan rosak, akan binasa. Dia kata, minta sama ayah ni. Dan satu saat berkendak ia kepada bermain-main tanah, seperti bermain kanak-kanak yang kecil, kadang-kadang nak pergi main tanah. Orang-orang nyanyuk. Nak? Orang nyanyuk kan? Tengok orang nyanyuk. Dia duduk, dia dah duduk sama dah tu. Tuk dah. Duduk dapur gitu. Nah, ha. Dia berok yang ambil tahi ni. Ni pelakor ni cucu tu. Berpuk-puk sepala. Menolak cucu ni. Nampak kabar ayo tuk pelakor tahi. Ha. Kalau orang dah rajuk, dah main benda gitu. Tapi dah akal dia habis jadi budak-budak semula. Nampak? Nabi minta berlindung daripada tua yang jadi nyanyuk. Jangan we jadi nyanyuk. Tua tak apa. Biarlah tua pun panjang umur. Tapi jangan tua nyanyuk menyusup korang. Nak? Dan sekali pula meminta ia makan. Kadang-kadang minta makan. Nak? Orang tua. Kan nak makan. Beri makan dah. Kata makan dah ni kan? Oh, tak ingat. Ah, tu orang tua. Dan sekali pula minta ia akan minuman dan air pula. Dah cakap nak layang kau. Ni molek. Tengah madang katak gini, katak dinding. Katak dinding, kelakung, kelakung, kelakung, katak dinding. Dah takut nak mu turun, turun. Dah nak benda. Tani. Dah cerah lagi. Dah lagi. Gelap lagi. Tak ada apa. Nampak? Kadang dah nyetiak. Ini apa tu nyanyuk. Kupak pagi yang gerok. Katak, katak. Nah, ni pelakon ikut dah tadi. Turun, cucu tengok. Apa ni tu? Pukul berapa? Tanya. Pukul 3. Naik tu tanya pula. Pukul berapa tanya? Tadi kau berapa pukul 3? Lah. Muka apa tanya dah ni? Muka tak muka bodoh. Dia main gitu selok gitu. Ha, alah ya aku tumbuk tu tik. Mana tak? Maknanya kena sabar lah dengan orang tua. Nah, tapi kebanyakan kita tak tahan sabar. Nah. Ha. Kalau hak jenis ngepek ni tak tahan, ini ngepek. Bu berek. Siapa anak cucu tak mau mari. Tak, kalau mari, berapa yang macam-macam hal. Tak, dari jalan dah mulut hidup. Ha, mulut gerak lagi macam mulut pun dagang. Tubuh kulit dah kerja, mulut tu diinjuk. Diinjuk di setan. Ha. Ha. Ada seorang hamba Allah dia cakap kau. Tak, ha, tua tu sangat hidup lebih sama. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, tak tidur lagi. Nah, tak ada apa nak buat. Kata suruh dia, suruh dia, suruh dia. Dia duduk menolong kok. Ni buat apa ni? Dia pasang ngecung. Alah berjuru punya anak. Beletong tu senyap tu. Ha, tidur tak esok. Mana ada. Ya Allah. Cerita betul kan? Ha, ha. Maknanya dah cakap kau dah. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Dah duduk belebe. Nah. Ha, bahan ngecung-ngecung solengang. Tong bunyi senyap tu. Ha. Mulai orang ada kau tidur. Tapi bayar lah barang ngecung, barang bayar. Kalau ada jual mudah lah. Maka tiap-tiap raib aku daripada yang memanggil-manggil ia akan daku dengan tangih. Maka aku tanggung akan di atas belakangku di mana tempat berkeliling aku hingga bila ingin ia akan suatu nasihat aku beri akan dia. Dia kata ayahku ni susah sangat pasal duk memanggil tak mau. Aku nak buat kerja pun rohok. Sekali panggil nak air, dia tak air kan nak, nak minuman atau nak nasi atau nasi pula. Akhirnya aku ambil keputusan, aku gendong buah atas belakang. Senang aku buat kerja. Nak air Allah air, nak sekelak Allah sekelak. Nak sekedih, wih sekedih. Jadi tak payah aku pergi unggah, duduk atas belakang lama aku pikul. Aku nak pergi buat kerja, nak berusaha dengan orang, aku pikul duduk atas belakang. Oh hebat Allah puan ni. Allah puan ni. Allah Rabbi. Dan jika Allah tiada dapat, maka aku beriakan ini suatu benda. Demikian lagi maka ajaiblah oleh Sayyidina Umar dan berkata, ya adakah kamu tahu bahawa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapak. Maka sembah mereka itu, ya bala ya amirul mu'minin. Orang Sayyidina Umar kata, mu dengoklah para sahabat inilah perempuan yang telah menunaikan hak bapaknya sendiri. Inilah contoh dia kata. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku pohon aku berkata seperti yang mikan itu juga bahawa sesungguhnya dia mendatangkan akan hak serta dan serta ziyadah serta lebih lagi pula daripada orang lain. Dia kata bukan kata tunai hak saja, lebih dah hak yang ditunaikan lebih pada orang lain dari sepatutnya. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau ya Amirul Mukminin. Mu kata aku tunai dah hak ayah buat aku gendang ni. Dah salah mu gaduh. Mu kata aku pikul gini mari-mari aku tunai dah, aku bayar dah hak dia. Belum lagi, mu jangan salah faham. Dia kata sinar umum, kerana belum lagi aku bayar akan hak ayahku ini. Sesungguhnya adalah bapakku itu memelihara ia akan daku. Dia dulu yang pelihara aku. Dan berdirilah ia dengan segala asbabku. Dia yang cari keperluan aku. Dan berkhidmat ia bapak akan daku. Serta mencita-cita ia akan hidup aku. Dia nak supaya aku umur panjang. Dan enggan ia daripada matiku. Dia tak mahu aku ni anak dia mati. Dan aku khidmat akan dia sama juga. Bila dia tua, aku khidmat kepada dia. Dan aku berdiri memelihara atasnya ayah. Sama juga. Tetapi aku mencita-cita aku akan matinya. Dalam hati, kalau mati senang. Sini tak. Dia kata tak sama dengan ayah dia. Mu jangan kata sama ayah aku. Dia bela aku dia macam kecil. Susah aku semua. Memang sama dengan aku. Aku bela dia sekarang. Aku sama susah. Tetapi dia tak mahu aku mati dulu anak dia. Aku sekarang tak cakap nak rendang kau. Mari tak mahu dalam hati kalau mati rehatlah aku senanglah sikit. Jadi oleh kerana perasaan aku lagu tu, aku sebenarnya tak tunai lagi hak dia. Tak boleh nak banding dengan ayah kepada aku. Ayah tak mencita-citakan kematian aku. Aku mencita-citakan kematian ayah. Memang. Kalau anak ayah kita, mak kita dah rohok sangat nak jaga siapa tak cakap nak cuti, tak cakap nak cuti. Balik-balik tak mati kok. Memang kita nak suruh mati dalam hati. Tapi tak kata mak mati dia kek dah. Tak kata begitu dalam hati. Kalau mati yang ngang sikit ni mari. Kalau mati yang ngang sikit tak payah balik. Dah duduk konfu, duduk Johor kakam. Telefon. Mak nazak dah. Bagi yang balik. Kita pukul 3 pagi. Dengan anak-anak tengah tidur labah dalam buah. Dalam buah akak pun dah kereta balik. Pucuk Johor. Dah orang kata mak nazak. Mulai-mulai ada subuh. Segong mega. Petang sekarang mak pergi masa minggu pula. Faham tak? Dah kena 5 kali, dah jeng. Faham? Pening-pening dia kalau dia main nyakit lagu tu. Mati lah senang. Dia mari lagu tu. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas. Kita berhenti kat tu kerana ada soalan. Mengikut Imam Syafi'i, semayang ada 3 peringkat. Solat awal waktu, rahmat Allah. Solat tengah waktu, keredaan Allah. Manakala solat di akhir waktu, kemaafan Allah. Jika solat di akhir waktu meninggalkan tahiyat awal, apa kena sujud sahwi? Minta penjelasan. Mana soalan ni? Maksud kata Imam Syafi'i, solat awal waktu rahmat Allah, solat tengah waktu redha Allah, solat akhir waktu maaf Allah. Sebab tu ulama-ulama mengatakan bahawanya yang paling afdal sembahyang ini adalah pada waktu fadilat. Waktu sembahyang dia ada waktu fadilat, ada waktu ikhtiar, ada waktu waktu jawas, dia ada waktu karahah, dia ada waktu tahrim. Maka solat Imam Syafi'i mengkategorikan solat membahagi kepada 3 waktu. Umpamanya sembahyang asar tu daripada pukul 4 sampai pukul 7. Ada tiga bahagian. Awal waktu ni bila? Awal waktu, masuk waktu orang bang, kemudian orang qomat, dan kita pun semayang bersama-sama. Dia itulah waktu fadilat. Waktu fadilat ni, kelima-lima waktu ni, situlah tepatnya. Azan, semayang sunat, qomat. Lepas pada itulah waktu fadilat. Melainkan sembahyang isyak, dia ada dua waktu fadilat. Sembahyang isyak lain. Macam sembahyang isyak ni, sembahyang isyak ni dia pelik sikit. Dia ada dua waktu fadilat. Nampak? Dia ada dua pendapat ulama. Kedua-dua pendapat ini adalah betul. Pendapat yang pertama mengatakan waktu fadilat yang paling afdal, waktu masuk, waktu isyak. Pendapat yang kedua, iaitu apabila berlarutan separuh malam, mana tengah malam. Ada pendapat ini juga merupakan pendapat sebahagian besar daripada para sahabat, mengatakan solat isyak yang paling afdal tengah malam. Walaupun orang masuk waktu pukul 8:30, afdal sembahyangnya tengah malam sikit, pukul 11:12. Kedua-dua pendapat ini adalah betul belaka. Nah, kedua-dua pendapat ini adalah pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bila kita tahu dah solat fadil sembahyang isyak ni jadi dua waktu fadilah, jadi tak timbullah masalah kalau ada kuliah, ada ceramah dipanjangkan sedikit lebih daripada waktu-waktu fadilah yang masuk waktu ni. Tak, kerana isyak dia ada dua waktu. Yang tak boleh kita lambat-lambatkan sembahyang lain, subuh, zuhur, asar dan maghrib. Isyak dia boleh kerana dia ada dua waktu. Dia gitu. Tapi kita tak haji dengar lah lagu tu. Nah, macam ada haji dengar subuh ada dua bang. Nah, pasal tak haji dengar, dah dengar sekali tak apa, kita terima lah. Dua kali bang, 4:30 sekali, pukul 5:30 sekali. Nah, tapi kalau orang tak haji dengar lagu tu, memang dia marah. Eh, mana pula dua kali bang, tak haji dengar aku. Dia main buah gitu. Ni syak dua waktu dia ada. Masuk waktu dah semayang lagi, tunggu pukul 10:11 baru semayang. Dikira waktu fadilat bagi sebahagian daripada pendapat ulama. Baik, kita tolak waktu dulu, kita ambil waktu fadilat. Siapa yang semayang awal waktu sesungguhnya memang mendapat rahmat Allah. Maknanya rahmat yang paling banyak, fadilat yang paling banyak dikaitkan dengan rahmat kasih sayang Allah. Bila semayang di tengah waktu, waktu asar pukul 4:30, dia semayang pukul 5:30 umpamanya, 5:30 atau pukul 6. Maka redha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak murka lagi. Manakala solat di akhir waktu, kemaafan Allah. Maksudnya jangan kamu semayang di akhir-akhir waktu. Tetapi kalau di hujung-hujung itu tidak sampai keluar daripada waktu, hukumnya adalah makruh, dan selayaknya kamu mendapat kemaafan daripada Allah. Jangan kamu ulang di lain kali. Itu maksudnya kemaafan daripada Allah. Jangan buat lain kali semayang pukul 6 semayang so, 6:30 semayang so. Sebab maksudnya kemaafan daripada Allah. Maknanya lain kali jangan buat. Memang kamu tidak berdosa pada hari ini, tetapi jangan diulang-ulang. Kerana takut diulang-ulang, terlajak kepada di hujung yang menyebabkan sebahagian daripada semayang keluar daripada waktu. Jika solat akhir waktu meninggalkan tahiyat awal, apakah kena sujud sahwi? Dia gini, kita solat hujung dah. Kita solat tu hujung dah, hujung waktu. Kalau kita buat benda yang sunat, maka sebab menyebabkan keluar daripada waktu. Kalau kita buat yang wajib saja, tak keluar daripada waktu, maka kata setengah ulama, hendaklah kita buat yang wajib saja, tinggal yang sunat-sunat. Nak? Tetapi kalau tahiyat awal ini, ulama-ulama tidak mengatakan afdal lah kita tinggal. Maksudnya kalau kita rokok, kita baca sekali saja subhana rabbiyal azim dan terus angkat kepala dan tinggalkan doa kita, kerana kalau melambat-lambatkan sangat menjadikan masuk dalam waktu yang lain, maka tahiyat awal tidak tinggal kerana dia sunat abad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan rukun sembahyang. Habis itu. Beberapa soalan minta penjelasan. Yang pertama, suami merujuk isteri tanpa saksi, sahkah? Kedua, perempuan solat Jumaat Zuhur gugur ke tidak? Ketiga, puasa 6 gabung dengan puasa qada, sah ke tak? Yang keempat, hukum jual barang harga berlipat ganda haruskah? Kelima, beri zakat pada anak yatim bolehkah? Yang keenam, telur penyu boleh makan, kenapa penyu tak boleh? Set mana pula ni? Ni set penyu menangis mana? Yang ketujuh, makan sembelihan orang putih Nasara, bolehkah? Yang kelapan, gugur kandungan, haruskah? Ha, dia tanya belaka, kah, Rubin. Yang pertama, soalan suami merujuk isteri tanpa saksi, sahkah? Kita jawab sah. Ulama mengatakan siapa yang merujuk isteri yang telah diceraikan ni sah. Sahlah. Dengan walaupun tidak ada saksi, dengan syarat, dengan lafaz rujuk yang betul lah. Yang kedua, isteri itu masih di dalam iddah raj'iyyah. Dia ada juga dalam iddah ba'id. Iddah raj'iyyah. Iddah raj'iyyah ni iddah yang boleh rujuk. Iddah ba'in, iddah yang tak boleh rujuk. Macam talak tiga dia ada iddah tak, tapi iddah ba'in tu tak boleh rujuk. Iddah raj'iyyah. Dia hidup masih dalam iddah. Jadi katakanlah sepenuh berlaku syarat, cuma dia rujuk tak ada saksi. Tak ada orang dengar. Dia seorang yang lapas. Hukumnya sah. Kerana mengadakan saksi dalam bab rujuk adalah sunat, bukannya rukun, menjadi rukun rujuk ataupun syarat sah rajuk. Sunat kita biar ada saksi dengar. Mari seorang mendengar, aku nak rajuk isteri aku, mendengar ni. Sunat gitu. Supaya tidak ada perbalahan di kemudian hari. Tapi kalau dikata seorang saja, saksi pun tak ada, isteri pun tak ada depan dia, sah juga syarat dia berlapah bagi orang yang boleh berlapah. Aku rajuk semula isteri ku kepada perkahwinanku semula. Tak ada seorang dengar dan dia kata dia telah rajuk, hukumnya kembali menjadi isteri semula. Nampak? Tak wajib. Kalau dalam bab hudud, dia wajib ada saksi. Dalam bab rajuk, tak wajib. Dalam bab nikah, wajib ada saksi. Nak dua orang saksi, kita faham tak tu. Dalam bab rajuk, sunat saja mengadakan saksi. Yang kedua, perempuan salat Jumaat zuhur gugur ke tidak? Orang perempuan tak wajib salat Jumaat. Orang perempuan tak kira lah perempuan mana-mana pun, dia tak wajib solat Jumaat. Tetapi mana-mana perempuan yang mengerjakan solat Jumaat pada hari Jumaat tu, dia pergi juga solat Jumaat. Umpamanya dia musafir bersama suami, tak biasa kapung tak pergi apa mana Jumaat, tak, dia tak pergi. Hak ni biasa berlaku musafir, nak balik Kuala Lumpur, nak balik Kuantan, mana-mana tengah jalan, suami berhenti kereta solat Jumaat. Isteri pergi naik akik duduk kat muslimat, solat Jumaat. Bila dia telah solat Jumaat, kaum perempuan ni yang asalnya tidak wajib atas diri dia, maka gugur fardu zuhur. Tak kena lagi semayang zuhur. Tak payah qada, kalau buat juga pun tidak disuruh syarak, lengah saja dia. Kerana Jumaat dia, walaupun tidak wajib, telah pun menggugurkan zuhur. Sebab tu siapa yang tidak wajib semayang Jumaat, sah semayang Jumaat. Orang sakit tak wajib semayang Jumaat, sah semayang Jumaat. Orang perempuan tak wajib semayang Jumaat, sah semayang Jumaat. Orang hamba orang tak wajib semayang Jumaat, sah semayang Jumaat. Gugur fardu zuhur tak payah buat. Yang ketiga, puasa 6 gabung dengan puasa qada. Ini dekat nak puasa dah ni. Sah ke tak? Puasa 6 puasa Syawal lah. Puasa Syawal. Yang paling akhbar puasa Syawal pada 2, 3, 4, 5 dan 6 dan 7 berturut-turut. Itu yang paling akhbar dan itifak ulama. Tetapi kalau ada lagi pendapat mengatakan kalau kita ecer pun sah juga puasa Syawal. Tetapi fadilat tidak menyamai fadilat berturut-turut tadi. Dan Pak Menis Mayang dia puasa Syawal, 4 Syawal puasa sekali, 8 Syawal sekali, 16 pulak sekali, 25, 26 dua kali, 29 pulak sekali. Maka ulama kata sah juga sunat Syawal dia, tetapi yang paling abah berturut-turut bermula pada 2 Syawal. Baik. Dia puasa Syawal, dia niat sekali dengan puasa qada nak gabung dua dalam satu idram bila guna. Faham? Jumhur ulama berkata tidak harus. Yang ramai di kalangan ulama mengatakan tidak harus. Hendaklah disuku-sukukan ini. Dan ini dah pendapat yang paling kuat. Walau bagaimanapun ada pendapat yang sedikit di kalangan ulama, sebahagian daripada ulama-ulama fiqh mutaakhirin yang mengatakan, termasuk dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama mutaakhirin mazhab Hanafi, boleh disekalikan puasa Syawal dengan niat puasa qada. Jadi sekali saja boleh. Niat aku niat mengerjakan puasa Syawal esok hari serta puasa qada Ramadan. Ada ulama yang mengatakan boleh dikerjakan seperti itu. Dan pendapat ini adalah sedikit daripada ulama dan tidak kuat. Walaupun begitu, bolehlah sesiapa yang ingin untuk mengikut pendapat tersebut. Kerana ini juga adalah pendapat ulama, bukan pendapat orang jahil. Yang keempat, hukum jual barang harga berlipat ganda haruskah? Dia tengok barang dia nak jual berlipat ganda. Ada barang yang kita tak boleh jual berlipat ganda, boleh jual sedikit keuntungan lebih daripada harga beli. Tak. Ada barang yang kita boleh jual ikut suka harga berapa pun kita nak jual. Dan ada barang yang kita tak boleh nak letak harga, mereka ditentukan oleh pemerintah. Dia ada tiga kategori. Nah, macam minyak, dia pemerintah, dia kena ditetap dalam negeri itu, tak boleh nak, kena jual harga ni, ikut dia. Harga gula dia setengah-setengah. Tak boleh. Nampak? Ada benda yang kita boleh mengaut sedikit keuntungan. Seperti benda-benda yang menjadi kepentingan kepada masyarakat, seperti umat manusia ni. Orang yang memang kena beli benda tu, dia bagi barang penting di dalam kehidupan. Seperti beras. Beras ni memang orang kena beli tau. Tak ada orang dah duduk di Malaysia ni, mesti orang nak beli beras, nak makan nasi. Macam ikan, mesti orang nak makan ikan, nak makan daging, sayur sepamanya. Benda-benda lagu ni, kita tak boleh nak jual lebih jauh, keuntungannya jauh sangat daripada modal asal. Nampak? Kau ni haram. Tak boleh buat sesuka hati. Kerana kalau orang tak beli, tak boleh, orang terpaksa kena beli juga. Minyak, gula, barang penting di dalam negeri. Satu lagi jenis tu, benda yang tidak, kalau orang tak beli pun tak ada masalah dah. Maka waktu kita nak jual berapa-berapa buku pandamu. Nak letak harga berapa-berapa buku pandam. Tak, benda tu bukan benda penting, tak ada dalam rumah pun tak ada apa, orang tak bakar pun tak ada hal. Telur penyuk beri zakat pada anak yatim boleh ke? Jawabnya tak boleh beri ke anak yatim. Tak sah. Kerana asnaf zakat 8 saja, 8-8 tu tak ada sebut anak yatim. Tak boleh beri ke anak yatim. Dan kalau orang miskin, orang miskin bukan anak yatim. Atas nama miskin tak apalah. Dia anak yatim dan miskin. Tak apa. Tapi bukan atas nama yatim, atas nama miskin. Sebab yatim bukan bermakna susah. Yatim maknanya mati ayah. Guna malik yatim ni. Telur penyu boleh makan, kenapa penyu tak boleh? Nak bahamuk lah pula. Dah telur mahal sangat. Dah. Dia ulama-ulama fiqh mengkategorikan penyu, kura ni, lebih ni jenis binatang dua alam. Maka haram dimakan binatang yang dua alam. Dalam bab fiqh, dalam bab makan ni, semua telur adalah halal dimakan, menaikkan telur daripada najis atau telur yang mengandungi najis atau telur yang memberi mudarat. Khabar dah itu tak? Telur cicak boleh rebus makan. Kalau nak makan. Jadi telur boleh makan. Telur yang ada benda-benda yang mudarat seperti telur ular tak boleh. Sebab Allah Ta'ala jadikan dalam telur ni telur pun ada bisa bagi akan duduk dalam perut anak ular tu lagi. Jadi beri mudarat. Jadi telur penyu tak beri mudarat, boleh makan. Telur labi, telur kura kalau ada lah. Boleh makan pun. Batu-batu dah boleh makan, dah berapa mok penyu tak boleh makan pun. Tidak mesti kita boleh makan, kita boleh makan telur tuang ni kita boleh makan kan? Macam mok kita kan, kita boleh tak kopek susu dia, tapi kita dah nak bulan mok kita. Hanya boleh susunya saja. Kita nak ambil mok dia cekat pok, nak buat singgang, nak rebus makan mok dah boleh. Haram lah lagu tu. Makan semelihan orang putih Nasara boleh tak? Ulama-ulama, jumhur ulama berpendapat bahawasanya halal kita makan sembelihan pertama orang Islam, yang kedua sembelihan al-Yahudi wan Nasara. Yahudi Nasara min Bani Israel boleh makan. Sembelihan orang Kristian, sembelihan orang Yahudi, orang Islam boleh makan. Tapi syarat dengan menepati hukum syarak. Mereka sembelih, putus rak merah, putus halkum, putus saluran pernafasan dan mati dalam benda itu, tidak ada pada hayat mazmuh, sah kita makan. Adapun sembelihan orang Yahudi, orang Kristian yang dengan tidak mengikut hukum syarak, pakai cocok sekok, pakai buat bubuh apa benda ni, pakai tembok, pakai katok, pakai bubuh dalam bilik, waktu big gas jadi lemah mampu habis, dari makan gitu. Kena berhati-hati. Ada orang dia kata boleh makan sembelihan Yahudi Nasara, dia gini orang putih, orang putih sembelih boleh makan, padahal putih pakai cocok sekok. Cocok sekok mana sah oleh syarak. Orang kata boleh makan sembelihan orang putih yang terima kitab Injil, orang Yahudi yang menggunakan kitab Taurat, walaupun kitab itu dah diubah, kerana nah dalam Quran mengatakan harus kita makan makanan sembelihan orang-orang Yahudi Nasara, dengan syarat mereka itu sembelih mengikut hukum syarak. Nah, ha, jadi kalau sembelih macam kita putus orang merah, putus halkong, barulah kita boleh makan. Walaupun dia itu pada negeri Kristian, kita boleh makan. Tapi sekarang ni tak guna cek itu dah. Dia pakai katok, pakai cocok kok, pakai tembok, pakai selang dalam air, pakai bahan kara, pakai bubuh dalam lewang yang sangat besar, lembu pakai ekor, dia buat tubik udara jadi lemah lebih mampu. Senang cara lagu tu. Cara lagu tu tak boleh makan. Sebab kalau orang Islam buat, kita boleh makan tak? Tak boleh makan juga. Maka kalau Yahudi Nasara buat, kita pun tak boleh makan. Yang terakhir sekali, gugur kandungan haruskah? Kita terang sama dah. Mungkin tak sebut lagi sinilah. Menggugurkan kandungan. Ulama-ulama mengatakan jikalau kandungan itu belum sampai kepada 4 bulan 120 hari maka menggugurkan kandungan tanpa sebab adalah makruh. Haruf itu makna karahah tapi dok dosa. Leh dibenci oleh syarak, tidak disukai. Kerana sajalah untuk kerana nak menjarangkan anak. Tapi kalau kerana apa benda ni takut tak cukup makan kerana syok kepada rezeki, haram kita gugurkan kandungan tu walaupun baru 2 hari. Tapi kalau lebih daripada 4 bulan, hukumnya adalah haram. Melainkan kerana beberapa sebab. Di antaranya nasihat daripada doktor pakar, jika diteruskan kandungan tersebut boleh memberi mudarat kepada ibu yang mengandung nyawanya, maka ketika itu baru diharuskan menggugurkan kandungan tersebut. Sebenarnya selepas 4 bulan maka budak itu telah ditiup roh dan akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Kanak-kanak yang gugur yang mati sebelum 4 bulan tidak akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Kerana itu ulama fiqh kata siapa yang mati anak dalam kandungan atau baru beranak, kandungan telah sampai 4 bulan, sunat ditaruh nama supaya dia akan senang dipanggil di akhirat nanti. Kalau kandungan dah sampai 4 bulan baru 3 bulan 29 hari sehari dia nak cukup 4 bulan disebut dalam hadis 4 bulan 120 hari baru tiup roh, maka tak sunat mati kita letak nama. Kerana budak ini 3 bulan 29 hari tak sampai lagi 4 bulan tidak akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita berjumpa lagi insyaAllah selepas daripada bulan Syawal nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.